Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala sallallahu fawzan fi Allah ta'ala al-ihtijaju bima 'alayhi al-akthar duna nadharin ila mustanadihi. Di antara perbuatan jahiliyah adalah berhujjah dengan kebanyakan orang tanpa melihat sandaran. Yang mereka beramal karenanya. Al-Masalah Khamisah, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, al-masalah khamisah, masalah yang kelima, yakni perbuatan jahiliyah yang kelima yang harus kita jauhi adalah, kata beliau, inna min akhbari qawaidihim, sesungguhnya di antara kaidah mereka yang terbesar adalah al-iqtirar bil aktsar. Mereka tertipu dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya orang yang bersama mereka. Wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', dan berhujjah dengannya, berhujjah dengan banyaknya orang yang ikut untuk menyatakan benarnya sesuatu. Mereka menilai benar dan salah itu dengan banyak sedikitnya yang mengikuti. Kalau banyak yang mengamalkan berarti benar. Kalau banyak mengikuti berarti benar. Ini kaidah jahiliyah. Qala yastadilluna ala butlani syai'i bigurbatihi wa qillati ahlihi. Dan mereka berdalil untuk menerangkan, menyatakan batilnya sesuatu dengan asingnya, dengan sedikit pelakunya. Kalau sedikit yang mengikuti berarti batil. Kalau sedikit yang melakukan berarti salah. Ini kaidah jahiliyah. Qala fatahum bizididzalik. Maka Rasul sallallahu alaihi pun datang kepada mereka dengan prinsip yang berlawanan dengan apa yang mereka katakan. Iya. Di antaranya Allah menerangkan wa qalilun min ibadiy syakur. Ya, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Di antaranya kalau berfirman wa in tuti' akthar ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu taat kepada kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya yang bersyukur sedikit, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Yang menunjukkan bahwasanya kalau kita ikut kebanyakan orang, justru mereka akan menyesatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atahum bidzalik. Qala wadhahu fi ghairi mawdi'in min al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, untuk menerangkan batilnya kaidah jahiliyah. Kaidah jahiliyah yakni memponis kesalahan dengan sedikitnya yang mengikuti. Berhujjah dengan kebenaran, berhujjah untuk menunjukkan, menyatakan kebenaran dengan banyaknya pengikut. Ini kaidah jahiliyah. Yang benar adalah al-ibratu bilhaq, yang ternilai adalah kebenaran. Ma wafaqal haq, yang mencocoki kebenaran. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kebenaran al-jama'ah itu dah mencocoki al-haq walaupun kau sendirian. Yang penting mencocoki al-haq, maka engkau adalah bersama Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun banyak ataupun sedikit yang mengikut, ini bukan tolak ukur, bukan ibrah. Kadang iya, al-aksariyah itu justru kejelekan. Tadi contohnya, wa in tuti' akthar ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Tapi kadang aksariyah juga memang menunjukkan keutamaan, seperti hadis yang masyhur tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang menunjukkan bagaimana banyaknya pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-akhtariyah kalau di atas al-haq tentunya itu yang baik. Ya, tapi kalau al-akhtariyah banyak tapi di atas kejelekan, maka ini la yu'tabar, tidak teranggap. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, min masail jahiliyah, di antara masail jahiliyah, annahum yastadilluna bil aktsarin al-haqqi, mereka berdalil dengan banyaknya pengikut, banyaknya orang yang mengamalkan, iya, untuk menyatakan kebenaran sesuatu itu dengan banyaknya orang yang mengikut dan mengamalkan. Qala yastadilluna bil aqallin, dan mereka berdalil dengan sedikitnya orang yang mengikut yang mengamalkan, ala ghairil haq. Ya, ketika sedikit yang mengikut, sedikit yang mengamalkan, maka tidak benar. Ini kaidah jahiliyah. Fama kana alaihi al-akthar indahu bawal haq, wama kana alaihi al-aqal fahuwa ghairu haq. Kalau yang di atasnya itu orang banyak, maka itu benar. Kalau di atasnya itu orang sedikit, maka itu tidak benar. Ini kaidah jahiliyah. Kata Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala, hadha huwal mizanu indahum fi ma'rifatil haqqi min al-batil wa hadha khata'un. Inilah mizan, inilah timbangan, tolak ukur yang ada pada mereka jahiliyah. Untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan sesuatu, mereka menimbangnya dengan ini. Ya, kalau benar banyak ikut maka benar, kalau sedikit maka salah. Ini jahiliyah. Kata beliau, wa hadza khata'un. Ini salah. Kenapa demikian? Kenapa salah? Lian Allah jalla wa ala yaqulu, kata Allah berfirman, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu, ini kepada Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menaati, mengikuti, taat kepada kebanyakan orang di bumi, maka mereka akan menyesatkan kau jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yattabi'una illa dhann wa inhum illa yahrusun. Ini nas, justru kebanyakan orang itu bisa menyesatkan. Justru kalau mengikuti banyak orang, itu akan menyesatkan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti, tidak melulu, iya, banyak yang mengikuti itu adalah hak. Qala yaqul subhanahu wa ta'ala, walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang itu tidak berilmu, jahil. Iya, di atas kebodohan. Wa yaqul subhanahu wa ta'ala, wa ma wajadna li aktharihim min ahdin, wa in wajadna aktharahum lafasiqin. Iya, ternyata kebanyakan mereka itu fasik. Al-akhariya, baiknya orangnya tidak mesti benar, justru banyak mereka fasikin. Khairullah rahimah rahimakumullah. Ila qadari, dan selain hadis yang ada di antara hadis yang masyhur yang pernah saya sampaikan, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaman nas kal ibilil mi'ah la tajidu fiha illa rahilah. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Innaman nas kal ibilil mi'ah. Manusia itu seperti unta yang berjumlah 100. La tajidu fiha illa rahilah. Ya, sekian banyak unta itu hampir-hampir kamu tidak dapati rahilah. Rahilah ini yang bisa membawa iya barang-barang dalam safar. Iya. Innaman nas kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha illa rahilah. Hampir-hampir dari sekian banyak itu hanya satu yang kamu dapati sebagai rahilah yang bisa bermanfaat ketika safar, membawa barang-barang iya ketika safar bisa dimanfaatkan untuk iya membantunya dalam safar. Kata para ulama kita, hadis ini banyak penafsirannya. Yang pertama, bahwasanya al-kamil sifah, dari sekian banyak manusia yang sempurna sifat-sifatnya itu hanya sedikit. Sebagaimana ya sedikitnya unta yang rahilah. Yang kedua, di antara penafsiran ulama kita adalah az-zahib fid dunya raghib fil akhirah qalil. Ya, dari sekian banyak manusia itu yang benar-benar zuhud di dunia, yang benar-benar menginginkan akhirat sedikit. Sebagaimana kamu dapati sebagai sekian banyak unta, ternyata hanya satu rahil yang bisa digunakan. Sebagai menyatakan di hadis ini, innaman nas kal ibli mi'ah la tajidu fila rahil. Jadi sekian banyak manusia itu hanya sedikit yang pantas, yang yasluh li suhbah, yang pantas dijadikan sahabat, teman dekat, sedikit. Sebagaimana unta yang bisa digunakan sebagai rahil hanya sedikit. Innaman nas kal ibli mi'ah la tajidu fiha ila rahilah. Yang intinya sama, tiga penafsiran tersebut ini sama, artinya orang-orang baik itu sedikit. Orang-orang baik yang zuhud di dunia, orang-orang baik yang raghib fil akhirah sedikit. Orang-orang baik yang sempurna sifat-sifatnya, akhlaknya sedikit. Orang-orang baik yang bisa jadikan sahabat juga sedikit. Sama intinya. Iya. Kata beliau rahimahullah, kata Syaikhul Fauzan hafizahallahu ta'ala, fal mizanu laisa huwa al-kasrah wal qillah. Sehingga timbangan itu, tolak ukur itu bukan banyak sedikitnya orang, bukan dengan banyak sedikitnya pengikut. Balil mizan, tapi mizan itu adalah huwa al-haq, adalah kebenaran. Kalau yang diamalkan itu adalah kebenaran, apakah yang melakukannya, mengikutinya banyak ataupun sedikit, maka mereka lah ahlul haq. Mereka lah orang di atas kebenaran. Iya. Kalau yang mereka lakukan kebatilan, kesyirikan, kekufuran, kebidahan, walaupun banyak melakukannya, maka mereka ahlul batil. Walaupun banyak melakukannya. Al-mizan adalah al-haq. Faman kana 'ala al-haqqi wa in kana wahidan Barang siapa yang di atas al-haq walaupun dia sendirian, fa innahu huwal musib, dialah yang benar. Wa huwa alladhi yajib ittiba'u bihi, dia yang wajib untuk diikuti. Iya. Tadi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah, seorang yang benar-benar atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang mencocoki kebenaran. Wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian. Karena al-ibrah adalah al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, insyaallah. Apa kabar? Assalamualaikum.